Naam, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk mempelajari dan mengamalkan agama Allah Azza wa Jal. Naam, oleh karenanya lah sudah seharusnya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan dan saling menasihati di antara kita semua tentang agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang sebelumnya, pada kesempatan yang lalu, kita telah menjelaskan sebagian dari apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala di dalam bab ini. Bab Maja'a fi annallaha tajaza at-taubah innallaha tajaza taubata ala sahibil bid'ati. Bab yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup taubat bagi setiap sahibul bid'ah. Namun di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang dimaksud adalah bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubat mereka, tidak. Naam. Maksud dari bab ini yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi taubat dari ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, yakni untuk menjelaskan bahayanya kebid'ahan. Ya, untuk memperingatkan manusia dari bid'ah dan menjelaskan tentang bahayanya kebid'ahan, di mana orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu mereka tidak akan diberi taufik untuk taubat dikarenakan mereka merasa diri mereka itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Nah, dan mereka merasa mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan di dalam agama ini dengan kebid'ahan yang mereka lakukan. Nah, dan inilah musibah yang sangat besar yang menimpa mereka ahlul bid'ah, sehingga sulit bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka merasa bahwasanya mereka itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka merasa mereka itu mengamalkan amalan-amalan soleh, yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa, bahkan diancam dengan neraka oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh bin Bas rahimahullahu taala menjelaskan tentang maksud dari bab ini. Al-maqsudu bihadzal bab bayanu khatarul bid'ati wa anna min akhtari al-bid'ati anna sahibaha la yuwaffaqu lit-taubati. Maksud dengan bab ini, yang dimaksud dengan bab ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup taubat dari sahibul bid'ah, yakni bahwasannya bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahayanya bid'ah. Dan diantara bahaya bid'ah yakni pelakunya tidak diberi taufik untuk taubat. Ya ra'annahu musibun wa yastamiru 'alal batili hadza min akhtariha wa bala'iha. Ya, pelaku kebid'ahan itu mereka memandang, menganggap bahwasannya dia itu di atas kebenaran, sehingga dia terus-menerus di atas kebid'ahannya tersebut. Ini termasuk bahaya dan bencana bagi ahlul bid'ah. Fal wajibul hadru minal bid'ai li'annaha syarrun 'azimun kama dzakara Rasulullah alaihi wasallam fil hadis sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka yang wajib adalah bagi seorang untuk berhati-hati dari setiap kebid'ahan, ya, menjauhi, meninggalkan dan memperingatkan nam dari kebid'ahan. Karena kebid'ahan tersebut merupakan kejelekan yang sangat besar, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, nah maka amalan tersebut tertolak, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala kullu bid'atin dhalalah la haula wala quwata illa billah. Dan beliau pun bersabda setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Su'ila Syekh rahimallahu an sihhatil hadis. Syekh rahimallahu taala ditanya tentang kesahihan hadis ini. Hadis yang menyebutkan tentang innallaha tajaza ala kulli sahibi bid'ah. Naam. Hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Beliau ditanya tentang kesahihan hadis ini, apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah? Naam. Naam, fa ajaba samahatuhu, maka beliau rahimallahu taala menjawab, al hadithu yahtaju ila ta'ammulin wa nadhrin fi sanadihi. Hadis ini naam membutuhkan pembahasan, ya, untuk dilihat lagi sanadnya. Naam, kata beliau rahimallahu taala, butuh pembahasan lagi tentang sanad kesahihan sanad dari hadis ini. Lakin akan tetapi, kata beliau rahimahullah ta'ala, innama yukhsha alaihim, hanya saja dikhawatirkan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi ahlul bid'ah tersebut. Nah, wadhalika annal ghaliba alaihim annahum yastahsinuna ara'ahum wa yabquna 'alayha nas'alullah al-'afiyah. Ya, akan tetapi dikhawatirkan bagi mereka ahlul bid'ah. Naam. Yang demikian itu karena kebanyakan dari mereka ahlul bid'ah tersebut dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan yang mengikuti, mereka menganggap pemikiran-pemikiran mereka, apa yang mereka cetuskan, apa yang mereka amalkan, nah itu adalah sesuatu yang baik. Makanya mereka ada mengistilahkan yang namanya ada bid'ah hasanah. Nah, meskipun tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, tidak pula dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, tapi mereka menganggapnya suatu kebaikan, bid'ah hasanah. Ini kan amalan yang baik. Naam. Diambil, ya, misalkan ini kan bacaan Al-Qur'an, Naam. Dan sebagainya yang mereka ada-adakan. Ini kan baik, ini baik dan terus beranggapan apa yang diamalkan itu adalah suatu kebaikan, padahal tidak pernah dicontohkan. Naam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula oleh para sahabatnya dan oleh para ulama yang datang setelah mereka. Tidak pernah sama sekali. Diajak-ajakan oleh mereka sendiri dan dianggap suatu yang baik dan diajarkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Nah, ini yang dikhawatirkan, mereka menganggap baik. Naam. Pemikiran-pemikiran mereka, pendapat-pendapat mereka yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayabquna 'alaiha, sehingga mereka itu tetap berada di atas kebid'ahan tersebut. Naam. Diingatkan bahwasannya ini tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Naam. Maupun pendahulu-pendahulu dari kalangan salaf, kalangan sahabat dan yang setelah mereka, tidak bisa tetap mengamalkan apa yang mereka yakin bahwasanya itu adalah suatu kebaikan, padahal tidak ada contohnya di dalam syariat ini. Nas'alullah ala afiyah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa inna katsiran min ahlil bid'ah tabu wa taballahu alaihim. Ya. Memang ya, banyak di antara kalangan ahli bidah yang mereka terus mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, nah, ya tidak sedikit, banyak dari mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pula dan sangat banyak yang tetap berada di atas kebid'ahan mereka dan mendakwahkannya kepada umat manusia, dikarenakan mereka menganggap baik amalan kebid'ahan tersebut. Dan tidak kita pungkiri ada pula yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, dan bahkan banyak. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya menerima taubat dari hambanya apabila mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wa in sahal hadits fa huwa min babil wa'id wat tahdzir. Nas'alullah al-'afiyah. Apabila hadis ini sahih, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau menutupi taubat dari enam setiap ahlul bid'ah, ini adalah min babil wa'id. Ini adalah merupakan ancaman ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang itu jangan coba-coba mendekati kebid'ahan, melakukan kebid'ahan. Nah, membuat-buat kebid'ahan dan mendakwakannya, jangan, ini bahaya. Nah, maksudnya demikian, ya, karena bagi mereka ahlul bid'ah itu sulit untuk bertaubat, karena menganggap dia di atas kebenaran, meyakini dia di atas al-haq. Ini mimba bil wa'id, kalau hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, wat tahdzir, dan untuk memperingatkan ya, kita semua agar berhati-hati dari kebid'ahan. Nas'alullah al-afiyah. Mithlu ma qala sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, seperti apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Madinah. Kata beliau, man ahdatha fiha hadatan au awa muhditan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kota Madinah, barang siapa yang ahdatha fiha, membuat suatu muhdat, perkara yang baru, membuat kebid'ahan di dalamnya, ataukah dia melindungi kebid'ahan dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, fa'alaihi laknatullah, maka bagi mereka adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, dan laknat dari malaikah, wan nasi ajmain, dan laknat dari manusia semuanya. Dilaknat artinya dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang, berarti Allah Subhanahu wa taala mengusir dan menjauhkan dia dari rahmatnya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jadinya ketika kita dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dilaknat oleh para malaikat dan oleh manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya di hari kiamat kelak enam tebusan maupun ganti. Nah, tidak diterima tebusan darinya, tidak diterima pengganti dari dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadza kata beliau min babil wa'id wa illa man taba taballahu alaihi. Ini adalah merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar memang seorang tidak membuat kebid'ahan di sana. Nah, jadi tempat lain tentunya. Sebagaimana hadis yang lain, setiap kebid'ahan tentunya dilarang, diperingatkan, diancam dengan an-nar oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Hanya saja ketika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Ya. Hatta seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ajaba syaikhu fi ahadid durusi 'anil haditsi wa manahu qailan. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjawab di dalam salah satu pelajaran beliau tentang hadis ini, maknanya beliau mengatakan, hadza huwal haqqu annallaha tajaba at-taubata an sahibil bid'ati wa ma'naha annahu yastahsinuha wa yara annahu musibun wa li hadza fal ghalibu annahu yamutu 'alayha wal iyadu billah. Naam. Beliau rahimallahu taala pernah ditanya dan beliau menjawab dalam salah satu pelajaran beliau tentang hadis ini, kata beliau, hadza huwal haq. Ini adalah suatu yang benar. Annallaha tajaba taubata an sahibil bid'ati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi, menutupi taubat dari setiap sahibul bid'ah. Naam. Dari setiap sahibul bid'ah. Dari ahlul bid'ah. Dan maknanya, kata beliau, annahu yastahsinuha wa yara annahu musibun. Maknanya yaitu orang tersebut, ahlul bid'ah tersebut, yastahsinuha, menganggap baik apa yang dia lakukan, yang dia buat dari kebid'ahan tersebut. Nah, dan dia merasa dia juga ada di atas kebenaran. Walihada fal ghalibu annahu yamutu 'alaiha wal iyadu billah. Oleh karena inilah kebanyakan ahlul bid'ah, mereka mati, mereka meninggal di atas kebid'ahannya tersebut, masih nah berada di atas kebid'ahan, melakukan kebid'ahan dan bahkan mendakwahkan kebid'ahan tersebut. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini. Li annahu yara annahu musibun bi khilafi sahibul ma'siyati alladhi ya'rifu annahu 'asin wa annahu mujrimun wa annahu mukhti'un. Berbeda. Nah, karena orang mereka ahlul bid'ah itu menganggap dia di atas kebenaran. Berbeda dengan para pelaku maksiat, orang yang melakukan kemaksiatan, dia itu mengetahui kalau dia itu adalah ahli maksiat, pelaku maksiat, dosa, melakukan perbuatan yang salah. Dia tahu. Nah, kalau dia itu berdosa, dia melakukan kesalahan, melanggar syariat, melanggar misalkan na'am aturan-aturan syariat. Dia tahu, dia paham kalau dia salah. Dia tahu kalau dia itu berada di atas perbuatan dosa. Makanya dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Kebanyakan dari mereka menyembunyikan kesalahannya, kemaksiatan yang dia lakukan. Berbeda dengan ahlul bid'ah, nah, yang terang-terangan, yang secara nyata melakukan kebid'ahannya, bahkan mendakwahkan kebid'ahannya, menyeru umat manusia untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia yakin dia di atas al-haq, di atas kebenaran. Berbeda dengan ahli maksiat yang meskipun dia ngajak orang untuk bermaksiat itu mungkin ngajaknya sembunyi-sembunyi. Ya, karena dia tahu dia salah, dia keliru, dia berdosa. Nah, ya, makanya dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Ada niatan untuk bertobat di kemudian hari. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang merasa di atas al-haq dan sulit bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatubu wa qad yatubullahu alaihi, sehingga ahlul maksiyah, pelaku kemaksiatan tersebut, dikarenakan dia tahu dia di atas kesalahan, kekeliruan, di atas perbuatan dosa dan kejelekan, maka dia pun bertobat dan Allah Subhanahu wa taala pun menerima tobatnya. Nah. Lakin sahibul bid'ati ala khatarin li annahu yastahsinuha wa yattabi'u hawa. Akan tetapi ahlul bid'ah mereka berada di atas bahaya, di atas kejelekan dan bahaya, dikarenakan mereka yastahsinu, menganggap baik kebid'ahan yang mereka lakukan, menganggap diri mereka di atas al-haq, di atas kebenaran, dan sehingga mereka terus mengikuti hawa nafsunya, mengamalkan apa yang mereka yakini bahwasanya itu adalah kebenaran, padahal penyimpangan dan penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Walihada huwa ala khatarin fayuhjabu anit taubati listihsanihi lil bid'ati. Oleh karena inilah ya, ahlul bid'ah berada di atas bahaya karena dia dihalangi dari taubat disebabkan dia menganggap baik terhadap bid'ah yang dia ada-adakan, terhadap bid'ah yang dia lakukan, yang dia amalkan dan dia dakwahkan tersebut, sehingga sulit bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannuhu annahu ala huda wa tiqadun annahu ala haqqin, ya, dan juga dikarenakan persangkaan dia bahwasanya dia itu berada di atas petunjuk dan keyakinan dia bahwasanya dia itu berada di atas al-haq, menganggap baik ah ini tidak apa-apa, ini kan suatu amalan kebaikan. Ya memang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kan ini amalan yang baik. Misalkan solawatan di malam-malam tertentu, membaca Al-Quran bersama-sama di malam, mengkhususkannya di malam tertentu, di hari tertentu, untuk keadaan tertentu. Nah, ini yang dibaca kan ayat Al-Quran, tapi dilakukannya di acara-acara tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di acara kematian misalkan hari pertama, hari ketiga, hari ke-9, hari ke-27 dan sebagainya misalkan. Nanti tunggu 1 tahunnya, 1000 harinya dan sebagainya. Nah, ini kan suatu yang baik. Daripada misalkan katanya, daripada nah minum-minum, mabuk-mabuk di pinggir-pinggir jalan, ini kan baik. Subhanallah. Dengan anggapan-anggapan ini, nah, menganggap baik sesuatu yang diamalkan padahal tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali tidak ada contohnya. Sekiranya itu baik, nah, tentu sudah didahului oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka lebih dulu mengamalkannya ketimbang kita. Kalau itu adalah amalan kebaikan, nah, semangatnya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam amalan-amalan soleh, tidak mau mereka ketinggalan dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Nah, karena mereka menganggap baik, akhirnya mengamalkan terus, mendakwakan, gak apa-apa, ini suatu yang baik. Nah, dan mereka meyakini itu adalah berada di atas petunjuk dan berada di atas al-haq. Amma idza hadahu Allahu wa tabsur wa taballah wa taballahu alaihi. Adapun apabila Allah Subhanahu wa taala nah, memberikan hidayah kepada mereka dan mereka melihat hidayah itu, mengetahuinya, dan jika mereka bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tentu menerima taubat mereka. Nah, ya, tidak ada yang menghalangi nam seorang dari taubatnya apabila dia betul-betul bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa jami'u dhunubi idza taba minha al-'abdu taba Allahu 'alaihi hatta syirku alladhi huwa akbaru minal bid'ati. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, dan seluruh dosa semuanya, nah, apabila seorang hamba bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatnya, meskipun itu kesyirikan sekalipun. Dosa yang dia lakukan adalah dosa syirik. Padahal ya, nah, kesyirikan tersebut dosa yang paling besar, lebih besar daripada kebid'ahan. Akan tetapi apabila seorang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat dan mengampuni taubat, nah, dosa-dosanya. Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, apabila mereka yang tahu berhenti dari kesyirikannya, kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf. Nah, maka diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosa-dosa mereka, dosa-dosanya. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kesyirikan, kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, kalau mereka itu benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, termasuk dosa bid'ah dan yang lainnya. 6. Fal kufru billahi idza taba minhul abdu taba Allahu alaihi. Dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Wal kufaru min Quraisy wa ghairihim lamma tabu taballahu alaihim. Dan orang-orang kafir dari kalangan Quraisy tatkala mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Wa hakadha saharatu fir'aun lamma tabu taballahu alaihim. Demikian pula tukang-tukang sihirnya Fir'aun tatkala mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat dari mereka. Nah, ya, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menerima taubat mereka. Wa hakada sahibul bid'ati idza basarahu Allah nam wa taba minha taballahu alaihi. Demikian pula ahlul bid'ah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, nam kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menerima taubat mereka. Fa huwa min babil wa'id mithlul hadis sahih. Nam akan tapi dalam permasalahan ini adalah merupakan bab memberikan ancaman, ya, agar manusia kaum muslimin mereka berhati-hati dan menjauhi bid'ah, dan demikian pula ahlul bid'ah karena bahayanya, ya, karena bahayanya kebid'ahan, makanya diperingatkan dengan sangat untuk mereka berhati-hati dan menjauhi kebid'ahan tersebut. Sebagaimana di dalam hadis, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala ajlan fa huwa min babil wa'id. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan. Nah, barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalamnya, mengajarkan kebid'ahan atau melindunginya, demikian pula melindungi ahli bid'ah, maka baginya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah azza wajalla dan diusir darinya. Dan demikian pula dilaknat oleh para malaikat dan manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya enam pada hari kiamat nanti, baik itu tebusan ataukah pengganti. Tapi enam haji ini min babil wa'id, merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak membuat kebid'ahan ataukah melindunginya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita selesai dari bab innallaha tajaza taubata ala kulli sahibi bid'ah, bab yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup atau menghalangi taubat dari setiap ahlul bid'ah. Ini merupakan ancaman agar kita naam berhati-hati dari kebid'ahan, menjauhinya dan meninggalkannya, dan memperingatkan manusia darinya dikarenakan bahayanya bid'ah dan enam pelaku kebid'ahan tersebut. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.